bengok temen, tolong, tolong, aku diperkosa. Wong kampung metu kabeh. Begitu wong kampung teko, pakaiane pelacur iki langsung disuwek-suwek, dirobek-robek nang buk letang-letang lumah-lumah jeblak. Bapak-bapak, aku diperkosa wong iki, Bapak. Tontonan ta bapak iki lho, Bapak. Nah, wong kampung yo kesenengan nyawang letang-letang. Gak interogasi, tangkep, juret, diaret-aret, diajar, musolae dibakar, romae dirubuhno. Coba, gara-gara gak ngatekno ibuke kena coba koyok ngono. Apa maneh wani nang ibuke? Lho kene isih ana anak sing wani karo ibuke. Kok kathah kabeh sih nduk kene? Embo. Akhire juret dipenjara Bapak Ibu. Keputusan pengadilan dihukum mati. Selama di penjara juret munajat nang Allah, ya Allah, kurang apa saya beribadah dan mengabdi padamu ya Allah, tapi kenapa saya diberi cobaan seberat ini? Ana petunjuk, iku gara-gara kon gak ngateno ibumu. Akhirnya juret nyuwun dipanggihne kali ibu, begitu ketemu njaluk sepuro. Namanya ibu nang anak sak mangkel-mangkele, sak geting-getinge, tega loroe ning gak tega patine. Njaluk sepuro, disepuro karo ibune. Balikne ndek penjara, ringkes cerita, menjelang hukuman mati dilaksanakan, juret diomongin nang algojone. Juret, besok hukuman mati dilaksanakan. Apa permintaan terakhir kamu? Kan biasanya ngono. Akhirnya juret ngomong, saya punya permintaan terakhir, tolong pertemukan saya dengan perempuan yang mengaku saya perkosa. Itu yang menyebabkan aku dijebloskan ke penjara. Dipethokno, gek pelacure wis manak. Manak ngono ae kok nglairno kenaen wong pelacur kok. Manak nggawa bayek dibeto sak bayine ten ngarepe juret disakseni wong akeh. Juret ngomong, "Ayo saksenono. Aku salah tagak." Ya Allah Bapak Ibu, bayine pelacur iki lho karo juret didudul wetenge. Yi. Maksudnya yi ku bayi. Duduk yai. Yi. Ayo ngomong, bapakmu sapa? Subhanallah, bayi ku iso ngomong. Kan dalam sejarah bayi yang bisa berbicara itu ada empat. Di antaranya Nabi Isa alaihi salam ketika masih bayi bisa bicara, termasuk niki. Bayi sing nyakseni juret, bayi iso ngomong. Bapakku duduk Pak Juret. Bapakku wong angon. Ibuku hoho hihe karo bapakku nganti wetenge blending. Sejatine bapakku wong angon, omahe grabakan. Dari kesaksian bayi ini, juret dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari penjara, musolae dibangun meleh, omahe didandani maneh. Tapi lak wis mari bengep kabeh. Gara-gara ngelirwakno ibu Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kembali kepada nyelamaken, ngislamaken, diperintah untuk totalitas dalam berislam. Sebagaimana perintah Allah nenggulon jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kaffah. Kok meneng? Telat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ngenteni dikongkon. Innahu lakum aduwwum mubin. He wong-wong akeh sing padha iman, mlebu sira kabeh ing dalam Islam kafah secara universal, menyeluruh, totalitas. Sing temenan leh nglakoni Islam, mlebune sing temenan, bleng, glundeng. Namanya mlebu iku glundeng. Nek gak glundeng iku gak mlebu, untup-untup. Ibu-ibu kira-kira enak ndi glundeng karo untup-untup iku, Bu? Kok guyu sih? Glundeng karo untup-untup iku enak ndi, Bu? Bapak-bapak enak ndi Pak? Glundeng karo untup-untup. Ana sing jawab, ya untup-untup sik terus glundeng. Apa iku? Namanya mlebu iku ya glundeng. Lho lek sampean nglakoni Islam temen, mlebu Islam glundeng. Mene di akhirat yang mlebu swarga glundeng. Lah ning nglakoni Islam gak temenan mlebu Islam kok mek trimo untup-untup, mene di akhirat swargamu yang swarga. Ana ta swarga untup-untup? Nah, sekarang kita berada dalam keprihatinan betapa banyak orang yang berislamnya tidak sungguhan. Islam hanya pengakuan, bukan pengamalan. Lebih-lebih kita sekarang memang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Yang ngono masih gak ngerti ngomong yes ngono yes. Tak baleni mana sing banter lan jawab. Kita sekarang memang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Yang ngono. Secara formalitas Islam, wadahe Islam, casinge Islam, bungkuse Islam, gebyare Islam, penampilane Islam, tapi isine memprihatinkan. Praktike memprihatinkan. Niki kathah napa kathah saniki? Kathah pol. Ana wong modele Islam, macake Islam, koyok Syekh, mbok se lor, mbok se kidul. Lejuban lewandung nganti kelengsreh lemah. Kale ngiras-ngirus nyaponi laran. Sorbane dawane 800 meter. Tasbene iku sak kelopo-kelopo. Kapan tasbih muter tanggane horek kabeh. Soale lakune tasbih kaya sepur. Jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg. Islam pol iku. Nek istighfar mantep. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi duwe utang gak nyaur. Gak imbang karo macake. Astagfirullah. Astagfirullah. Ngro wong ayu ya penderangan matane lulu-lulu sapa iku kate nandi kok ngono. Sorry. Ngapunten sanget. Banyak yang salah arah. Kalau dulu dulu iku biyen. Biyen niku dulu. Dulu iku iya biyen. Biyen niku namanya jargon takbir Allahu Akbar itu digunakan untuk perang lawan setan. Sampai sekarang jadi simbol wong haji balang jumroh bismillahi Allahu Akbar balang setan. Allahu Akbar dulu itu untuk perang lawan penjajah. Makanya pejuang kita, pahlawan kita diparingi menang, lek dipikir logis gak tuh. Wong Indonesia pejuang biyen iki gak duwe senjata sing canggih, pucukan. Penjajah senjatae canggih. Punya Meriam. Ngkene mek ana Mariamah. Gak duwe pesawat, gak duwe motor tank. Tapi kok iso menang? Kekuatan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Peran para ulama dan para kiai sesungguhnya besar, cuma gak diketokkan. Halo. Zaman perjuangan biyen kiai gak duwe granat, gak duwe bom. Krekil dikelompokno. Ditirakati, diriyadhoi. Wacakno ayat ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Ayat iku diwaca sebulno ndek krekel. Ana mobil tank bae penjajah, sawat krekel iku karo para kiai. Allahu Akbar. Meledak. Ono pesawat bae penjajahan ndek ndukur diantem krikil. Allahu Akbar. Dar. Ngono. Aku tahu maca ayat iku tak sebolno krikil, tak antemno kucing meringis tok kucing. kan percobaan Bu, lah kok meringis tok. Dulu Allahu Akbar itu untuk perang. Saiki karo arek-arek digawe demo. Makanya kadang, maaf, Islam di dunia internasional dinilai negatif. Bukan salah Islam, Islam paling benar. Oknum yang keliru mempraktekkan ajaran Islam. Halo. Allahu Akbar saiki digawe demo karo arek-arek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan harga begengge ngono. Wis jebek aku ngrasakno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko diobong. Allahu Akbar kok ngobong toko. Wong sing gak ero rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo ngobong toko lak ngono. Allahu Akbar, toko diobong. Tokone kok obong, geni bulat-bulat. Sing duwe toko wedi mlayu metu. Lah sing ngobong terus mlebu, balik oleh rokok, gula, kopi. Ya Allahu Akbar digawe ngrampok niku. Embo. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya jadi teringat apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Gak melu nyangoni gak dek cerewet poko. Mesti nyangoni lu menengahe. Anjen lambene wong wedok sing ngono iku, Pak. Gak kaget. Sing ngono iku, pasar Arab. Mekah, Madinah, Jeddah, Riyadh. Pasar Arab iku sing dodol wong lanang, sing tuku wong lanang. Gak tapi rame padha lanange. Ngenyang barang dikekno oleh gomole wis. Kam saman hadza asyru riyalan qala ay wa syukran wa afwan. Mole. Pasar Krian. Sing dodol wong wedok, sing tuku ya wong wedok. Beyuh beyuh. Ramene duduk-duduk. Wong kate tuku salak sak kilo setengah jam dhewe. Kate tuku salak diulak-ulik, diulik-ulak, sik didemeki barang. Salake kok gembuk-gembuk ngene yuk. Iki salak kapan iki? Salak winginane yo. Enggak dhek sik tas teko iki kok mobile sik tas mrono. Sik gembuke yuk. Paling salah winginan, gak percaya ya wis iki salah getas teko, salah saiki yo ngene iki modele. Ini sak kilo piro yurgane yo? 15.000. Cek larange sih yo salah cilik-cilik sak upil-upil yo 15.000. Bakule mangkel dilokno salake sak upil-upil. Dek, Dek, rupamu ayu, upilmu sak salak-salak. Salakku kon lokno sak upil berarti upilmu sak salak iki lah ngono. Sing ngono iku rewel. Di mana pada zaman itu agama Islam hanya tinggal nama, Islam mengkariaran, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, masjid semakin besar, megah, mewah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, tiga hal yang diprediksi Rasulullah ini mari kita cermati, kita teliti, kira-kira sekarang udah kejadian apa belum? Lae wis kelakon, alamat kiamat benar-benar sudah dekat. Coba kita cermati satu-satu, ringkes-ringkes mawon. Pertama, la yabqa minal islami illa ismuh. Agama Islam hanya tinggal nama. Niku wis nemen kelakon ini. Amaliae mboten mencerminkan islame. Halo. Mbah. Gak direken ya seperti tadi yang saya sampaikan, salah arah, Allahu Akbar digawe demo sebarang ngono iku. Maka secara pribadi saya itu gak setuju lek bulan Ramadan siang hari warung makan sing buka diobrak-abrik ngono, aku gak setuju. Jarno kalau menurut saya Warung makan di siang hari bulan Ramadan bebas buka. Kan malah enak, sing poso karo sing gak kan ketara. Genah, oh kok marung yo gak poso yo dituturi, genah. Apa artinya? Warung makan dikei sepanduk gawe tutup, tulisane hormatilah orang yang berpuasa. Ndek jero akeh sikil-sikil sing marung iki. Engke tok sikile tok. Jare sing akeh wong kene jare. Indonesia ini negara dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Makanya kuota jamaah haji tiap tahun Indonesia paling kathah. Penduduk muslimnya persentasenya paling besar. Tapi kenapa? Prestasi sing elek-elek iki lho dibawa dhewe. Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Duh, orang genah to. Pornografi, porno aksi juara gitu. Sponsor-sponsor yang ada di televisi rata-rata mengandung pornografi, betul? Klip-klip video musik rata mengandung pornografi, betul? Itu merusak moralitas anak-anak kita, generasi muda kita. Coba kalau ada pro pabrik mobil atau sepeda motor mempromosikan produk terbarunya, itu biasanya gambarnya dipajang di pinggir-pinggir embong. Di sebelah gambar mobil itu ada fotoe. Nah, yang dipajang di sana itu fotoe wong wedok apa wong lanang? Fotomu gak payu, cak. Ya. Wong wedok yang dipajang fotoe di sana itu pakaiannya berkut rapet apa setengah wudho? Kulino mentelengi yo. Porno aksi kita juara. Artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat. Meskipun suaranya jebrak. Masih yo tau suarane koyo drum ditaboi. Pokok goyangannya dahsyat, laris. Suarane enak tapi gak iso goyang, gak payu. Pokoke sing laris iku sing pinter goyang dombret. Goyang ngecor, goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang itik, goyang jengking, goyang meleding, goyang mulet, goyang degek. Iku artis sing laris yo bangsane Jupe, Julia Perez, DP, Dewi Persik. Apal anak buahku kabeh iku. Wis pokoke trio macan, trio tekek, trio kadal, trio kodok. Sembuh ngono-ngono. Lho stasiun televisi sak donya gak ana Pak sing kaya Indonesia leh nayangno ngono iku paling akeh Indonesia. Ayo gelek ana stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ana kaya Indonesia akeh acara-acara infotainment, infotainment. Hah? Ayo kaya lambemu iku. Pokok sing nyeritakno kabare selet merintis apa sih? Oh iya selebritis. Dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex, sex bebas merajalela. Prihatin. Saya pernah baca hasil penelitian dari sebuah aliansi itu mengatakan penduduk Indonesia ini yang tercatat pernah berzina itu 26,4% sing tahu zino. 26,4% iku sing konangan. Lah wong kene kan rata-rata gak konangan to. Dadi gak masuk data itu. Ya Allah. Kalau secara administrasi penduduk yang beragama Islam mayoritas di kita 87%. Secara administrasi wong Islam niku janji ngucapno kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam di EKTP catatane agama agama Islam 87% wakeh mayoritas. Ya muga-muga mawon sing 87% mayoritas niki sedoyo yo KTP-ne mlebu swarga. KTP-ne soalnya kalau lewat tingkat pengamalan rukun yang kedua sholat sholat fardu itu sehari 5 kali, tapi prakteknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Ini orangnya tekan deh gini kaya kok. Luwe-luwe tekan zakat, masya Allah, haji wis prihatin mana. Oke, la yabqa minal islam illa ismuhu, islam hanya tinggal nama. Jawa Timur ini top, TOP top, sentrale agama Islam di Indonesia ini Jawa Timur. Masjid musola paling akeh Jawa Timur, gudange TPQ Jawa Timur, gudange madrasah diniyah Jawa Timur, gudange pondok pesantren Jawa Timur, gudange ustad Jawa Timur, gudange ulama kiai Jawa Timur, plus gudange lonte. Loh, soale prostitusi terbesar se-Asia niku wa fi riwayatin kena doli radhiyallahu anhu. Niki nontok guyune ana pelanggane ndek kene iki koyoke. Oh, sering aku mrono. Liwat maksudnya. Ya Allah. Lah terus siapa yang akan menghidupkan Islam kalau enggak umat Islamnya sendiri? Anak-anak kita mulai dini harus diajari Islam secara benar. Lebih-lebih saniki prihatin banget bu, aliran macem-macem niki lek anak-anak jenengan boten dibentengi Islam yang benar merawasno. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, nuruti sampean gak mulai-mulai aku. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Saya yakin sing rawuh ndek kene iki kabeh duwe Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Percaya. Kok ana tamu diceruwitani. Alhamdulillah, Dik, Qur'anku ndek omahku 5. Sing telu gedhe, sing loro cilik. Sing cilik iku rupane biru karo kuning. Diwaca ayo, ya enggak. Nek gawe apa yo, wis pokoke duwe. Arek enom saiki iki menang gayae to. Kon maca Quran gak gelem, ngaji Quran gak gelem, gayae gak betahi. Rabi nu mas kawine Quran. Gek macake kaya santri pengpengan. Sarung anyar jase licin kopiye ambles, kalungan tasbih, mripate celak. Kaya arek pondokan temen ngadep naib, naibe grogi. Iki arek pondokan iki. Wedi keliru leh nikahno. Takoni karo naibe, "Dik, iki kok mas kawine apa, Dik?" "Al-Qur'an, Pak Naib." Temen iki. Mas kawinane Qur'an, arek pondokan. Naibe penasaran takon, "Dik, mondoke ndek endi, Dik?" "Ah, iku Pak Naib, mboten nate ngaji kula niku." Mboten saged kula niki maca Quran. Yo maca Quran gak iso mas kawine Quran yo gregetno naibe gobek-gobek. Lho idealnya kalau pakai mahar Quran itu kan suami ngajari istrinya baca Quran. Tadabur, mengamalkan kan gitu. Lagi enggak. Enggak iso maca mas kawine Quran. Nek ketok naibe godhog-godhog perasaan dekne. Napa apa naib? Napa mas kawin Quran niku mboten angsal. Oleh dek wis apik timbangane mas kawin domino. Quran itu benteng. Haisnun hasin. Benteng yang kokoh. Orang yang ahli Quran itu besok di akhirat gak akan pernah tersentuh api neraka. Di saat kebanyakan manusia bingung mencari jalan surga, ahli Quran malah dicari sama surga, malah digelei karo swarga. Kan surga itu rindu kepada empat golongan manusia. Al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. Kalau Ramadan kemarin kulon jenengan bener, pasti kita termasuk empat-empatnya. Pertama, talil Quran. Orang yang ahli baca Quran. Kan kemarin Ramadan kita diajari untuk ahli baca Quran. Buktinya tiap malam tadarusan. Gini apa enggak? Nah, makanya iku belajar supaya setelah Ramadan tadarusan Quran semakin rajin. Pertanyaannya, di gerapakan kene biasa lek bengi ulan Ramadan do tadarusan Quran. Saat ini Ramadan sudah selesai, tadarusan Quran terus apa berai? Ngerti ngene gak berangkat aku. Sembuh-mbuh. Dik donya ae. Quran iku benteng. Omah iku kapan ana Qurane? Gak kira dilubone demit. Lho Pak, omahku ana Qurane, Pak. Aku kok gelek kelangan duit. Lha iku sing nyolong demite doyan onde-onde iku. Quran itu benteng, terutama anak-anak kita dibentengi. Generasi muda, anak-anak perempuan terutama bentengi nggae Quran, aman sampean. Arek lanang saiki iku celutak-celutak. Hati-hati, kapan-kapan dijak lunga metu sepedaan dibonceng ndek sepi-sepi nggon sepi-sepi sampean dilerekno. Waspadalah. Waspadalah. Kate arek lanang tangane mulai celandaan, grayang-grayang. Kowe nek diwacano, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aman sampean. Paling arek lanang ya balik jengkelak gorong diapa-apakno darusan. Kadang gak ya arek wedok, ndek sepi-sepi digrayangi pupune tambah mendesah kok. Ya amblas kon. Wis minimal wacana takbir, katik grayang-grayang tangane wacana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu minggat-minggat setane. Halo. Bu. Anak-anak iki kan ngaji Quran nggih. Kan belajar Quran nggih. Wong tuwa duwe anak, lang anake iso ngaji Quran, iku wong tuwae harapan besar mlebu swarga. Enggak ndonga diamini. Iki ngono pemberitahuan. Amin niku nek kalam doa, nek muga-muga amino. Pemberitahuan kok diamini. Ngaji mudak dalu kok mudak bento to. Sik rungokno sik aku iki mau ndonga apa memberitahu. Wong tuwa duwe anak kok anake iso ngaji Quran, iku wong tuwae harapan besar mlebu swarga. Amin meneh. Iki pemberitahuan. Ancen kadang-kadang yo salahe mubalek-mubalek iku kadang-kadang ora wayah ndonga yo amin Allahumma. Amin Allahumma. Aku mentolong ngantem sandal ae. Ora wayah donga kok amin Allahumma. Gak tepak. Amin niku nek wayah ndonga. Mosok Pak Lurah nggae pemberitahuan kepada warga masyarakat besok hari Minggu diharap untuk semuanya ikut kerja bakti. Amin. Lho anak itu luar biasa, akeh wong tua mulya gara-gara anak, swarga gara-gara anak. Al-aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahu baro'atu minha. Sorry, tak waca cepet soalnya masih tak waca arang-arang sampean yo gak ngerti padha ae. Yo gak ngenyek ancen yo ngono temen kok. Makanya saya ngaji itu jarang mengeluarkan dalil lho. Dalil ono gak dunung ngono wis. Kayak pengertian ngono ae. Soale nek dalil-dalil aku gak hafal. Anak yang bisa ngaji Quran itu bentengnya orang tua dari api neraka. Sampeyan duwe anak iso ngaji Quran, Bu. Lha terus anak iku sampean jak mangan bareng. Iku dosa sampean diangkat Allah, disepura Allah, sampean dibebas saka neraka. Alhamdulillah. Ngono Joko amin Allahumma. Ungkapan syukur duwe anak model ngono iku. Oh, sak anggere krungu Allah Subhanahu wa taala amin. Anggere krungu swarga amin. Nek wayah ndonga iku amin niku. Halo. Saya saiki aku takon ibu-ibu kepingin duwe anak sing sregep ngaji napa mboten? Gampang. Sama nek kepingin duwe anak sregep ngaji ku resepe gampang. Ya apa? Sampeyan sregep ngaji. Tak apa kok sampean sregep ngaji, anak-anak sampean diprogram Gusti Allah dadi anak-anak sing sregep ngaji. Kalau Allah yang memprogram, enggak mungkin salah. Meski tepak programnya Allah gak tahu kena virus. Enggak pernah error, gak tahu ngeblank. Bapak-bapak sampean seneng napa mboten duwe anak sing penggaweane karo mripate wabek. Seneng napa mboten, Pak? Lah nek gak seneng lehmu marenono. Anakmu gak kira anak itu nyontoh wong tuwae. Madrasatul Ula, lembaga pendidikan yang pertama, sekolah pertama bagi anak itu orang tua. Durung kenal pos PAUD, durung kenal playgroup, sekolahan sing pertama iku wong tuwa. Bagaimana orang tua memberikan keteladanan seperti itu. Dadi ini anak lek wong tua ngekei teladan api, anak api. Tapi lek wong tua ngekei teladan elek, anak nyontoh elek. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu juga akan terdapat pula pada anak-anaknya. Lek bapak kok jenenge kalong, anak mesti dadi kampret. Wong anak kalong itu jenenge kampret. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak ngapunten. Kulo niku biyen tesih cilik. Kulo nate nyolong. Sopo ngomong maling mo? Sik tau jok ke susu dilokno maling. Maling. Kulo biyen tesih cilik, kulo nate nyolong. Tapi kulo sik cilik, kulo gak ngerti lek nyolong iku dosa. Weh. Maling. Sik cilik gak ro lek dosa. Nyolong apa? Nyolong kedondong. Ana tangga duwe wit kedondong kembel wae. Tua-tuaku kepingin tak colong. Sampai saiki lho sik eling kulo. Konangan sing duwe dijenjet kaosku. Ayo nyolong, ayo. Sampai sekarang masih ingat saya. Tercatat dalam sejarah hitam kehidupannya Anwar Zahid. Kula dijenjet kaosku karo sing duwe diwedekno. Ayo kon, nyolong kon, kandakno bapakmu. Ya Allah, hanya sekedar digetak diomongi tak kandakno bapakmu, pucet kula wedi ku ndak karuan. Lha apa? Setahu saya, bapak saya enggak tahu nyolong. Makanya aku diwedekno tak kandakno bapakmu, wedi. Lho sekarang omongan tak kandakno bapakmu iki kanggone anak wis gak mandi. Anak saya ini diwedekno tak kandakno bapakmu gak wedi lah apa bapaknya luwih nemen ono anak nuwakal kon gak wedi karo bapakmu belas wong iku tak wedeni kon mrene wong e ngono. Saya sering itu sampaikan ono anak nyolong jambu konangan sing duwe diwedekno ayo kon nyolong jambu kandakno bapakmu tepakan kandakno iku wong e ndek dukur iku nggo plastik kresek iku malah bapaknya diomongi bapak aku kata dikandakno sampeyan pak. Jare bapakne, "Oh, yo, bapak tak modon. Iki wis bek iki plastike ngono." Sembuh. Paham nggih maksud kula nggih? Artinya nyontoni sing sae ten kene anak. Kenapa anak sekarang suruh ngaji kok bulet? Soale wong tuwa yo gerangane yo setel. Wis nyata-nyata dipanggil Allah untuk jamaah salat isya. Hayya 'alal falah. Enggak berangkat tuh soalnya abot damar wulan. Embo. Dah. Quran. Anak iku janji iso ngaji Quran. Harapan besar 99,9% sholih. Bahkan kalau saya berani memastikan soalnya apa? Dibimbing karo hidayah Quran, dituntun karo barokah Quran, karomah Quran. Arek lek gak iso maca Quran sing ngono iki kok dadine. Tonton. Arek-arek sing pengawiane bengak-bengok turu tembong iki, rambuté disemir abang ijo kuning, kupinge dicentheli pelke becak iki. Iki kok tu ana Quran, kok ngono maca lek gak kira entos. Kenapa ya? Karena enggak pernah tersentuh oleh Al-Qur'an sama sekali. Sikono iku dadine. Pun. Yang ketiga. Iya. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid semakin besar tapi kosong jamaah. Niki pun kejadian apa dereng? Sampun di setiap kota sekarang ada masjid besar. Namanya macam-macam, masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Muttaqin, masjid besar Al-Huda, tapi masjidnya tok sing besar. Jamaah subhanallah. Pemane sobo. Masjid kawedi ga ono sing salat jamaah, sing nabo bedhug ya wong iku, sing ngadzan ya wong iku. Ayo Bu aku dere wangi nyaut iku ngono Bu. Sing nabo bedhug wong, sing ngadzan ya wong, sing pujian ya wong. Sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum. Ijen ya kok wong ejen nom wong wis mambu kuburan. Napa bedhug wis gak kuat banter. Bedhug ditabuh mek ngeder lulange tok entabuhe logor glodak. Glodak. Joko ditabuh meneh glodak. Nganti ping telu glodak. Wis masuk waktune azan. Untuwa as-salatu khairum minan. Melas mari azan ning gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni wong be ana sing melu salat gaene pujian. Anjen pujiane wong tuwa golek tak tirakno. Subhana Allahil Ghadir. Tengah-tengah pujian ini kurungu ndek jeding ngono keraca-keraca kesawenang hati ini loh oleh uang temen gak rugi neku pujian sapa iku kate melu jamaah dengkek teko cendhela ancen jeding nggih sebelah masjid yo kan karo neroso pujian ning dengkek ngali mompel kaibi didengkek wong nyolo kodhok tibake dadi duduk wong kate melu salat wong nyolo kodhok mampir ngoyo mari ngoyo yo ngeluyur maneh rasaku kate menu salat nguyu tok ngluyur meneh kurang ajar tiwas ayem aku oleh rewang terus oleh pujian ngalimum bil ghaibi wasyadati Allah ngalimum katok le pujian kanok sing teko balas untuk situ oh wis putus asa dene timbangane kanok sing teko komat ae kesuwen dregeng dregeng ngadeg komat Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah syadu anna muhammad rasulullah kaya ngalal sholat kaya ngalal pala kodiko mati sholat kodiko mati sholat wong tua akhirnya aku sholat ijen di masjidnya gak wedi padang kipas angin 14 petek kabeh jero masjid dadi lesus wuku wuku wuku lewonge to kuru kena kipas mbiyut mbiyut sholat ijen gak ada koncoe lah dia ngerti dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya golek ganjarannya jamaah karena bicara masjid tentu saja bicara sholat masjid dibangun untuk sholat bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj perjalanannya yang diabadikan dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjidil aqsa dari masjid ke masjid untuk mendapatkan perintah sholat perjalanannya dari masjid ke masjid sholat harus di masjid makanya sampai sholat ijen nih loh kok niat dadi imam golek ganjarannya jamaah lo kok niat dadi imam mau sholat ijen makmumnya siapa? Ada jin-jin kok yang gurung yang wajib sholat kena khitab kewajiban sholat bukan hanya manusia kan jin kan yang wajib sholat makanya sholat ijen kok niat dadi imam dia ini ngerti niat dadi imam nawa itu usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal qiblat lo karepe ya rakaat ini karepe ancen gak iso ngomongi rakaat ini ya roke ngateni ngono iku mustaqbilal qiblat adaan imaman lillahi ta'ala niat dadi imam ya rodok banter mocoe Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepoko guyokno wong lah sampai rampung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah kok ana sing amin temen to? Amin. Mikir dhekne. Sopo sing amin? Ndak krungu wong dik jeding. Mau ana kraja-kraja ya wong nyolo kodho. Gak krungu klesete wong teko kok ana amin iki sapa? Wulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirah krosok gak wedi rambutin jebobok. Wedi dene. Sakjane kate maca surat sing rodok dawa, tapi kadung kedisan wedi wis ora perhaluan banteng setir ganti sing ndek-ndek wis kul waelek kan cepet. Nang karo penasaran pengin weruh sing amin niku sapa dadi maca kul hu karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu samad. Bareng noleh ketok ndek mburine ireng-ireng jejer-jejer kethi jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Semaput dene lam yalid. Tolong, tolong. Nang lali mike gorong dipateni. Ini suarane tolong-tolong masuk di sepikirnya masjid. Wong kampung isu-isu krungu bengok-bengok jaluk tolong sumber itu ke masjid. Moro kabeh gerutuk-gerutuk. Wong turu kaget. Jerantal melayu di masjid. Wong kelon ini lo diculno melayu di masjid. Saking kagete. Warung tonggoe do teko kabeh. Dene jeblah lumah-lumah hambukane menggeh-menggeh. Takoni nang tonggoe. Lapo cak sampean lapo? Ojo takoni. Aku tak noto ambukan dhisik. Tonggone sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing labur balsem ngekeki minyak kayu pote, ana sing ngekeki ngombe bareng. Ngombe yo sik lo cak ngombe yo sik. Iya tak ngombe aku. Apa ini? Ajak diguyu ngelak ndak karuan jare. Bismillahirrahmanirrahim. Gak lagi belas ini piro sirgane gula ini kopi cek pahitin. Temen gak lagi ora lagi. Wis gak apa-apa wis pokok gorokane teles wis. Takoni tonggoe. Lah apa sih cak sampean katik bengok-bengok tolong-tolong lah apa? Ngene. Iki mau aku wak salat ijen. Lho kok ijen gak ana kancane ta cak? Kanca sapa dapuramu diceluk yo gak tekan. Aku wis celuk-celuk as-salatu khairu minan naum kanu sing teko balas. Aku salat ijen. Le mau aku kan niat dadi imam. Lu bareng aku maca peteka. Ancen gak iso muni Fatihah. Lho kok ana sing amin to. Tak toleh ketok ireng-ireng kawet jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Aku kudu semaput mula aku bengok tolong-tolong mau. Oh bareng aku bengok tolong-tolong kok do teko kabeh awakmu. Mau tak celuk as-salatu khairu minan naum kanok sing teko. Wis timbangane ngene. Mulai mene azane subuh tak ganti tolong-tolong ae. Enakan ngono beke. Lah gawe apa tiwasan diceluk genah? Wong azan niku tujuannya untuk manggil orang diajak salat berjamaah. Diceluk genah gak moro. As-salatu khairum minan naum. Enak. Sing gari larang ya mergo enak iku. Wong diceluk genah as-salatu khairum minan naum gak teko. Wis pokoke grabakan iki ya mulai meneh. Salat subuh jamaahe ben akeh, wis andane nggih model anyar ae. Heeh, pokoke masuk waktune nang nyekelimik Pak Giyatno. Tolong ngono ae.